Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 10 Jumada Tsaniyah 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk kembali duduk bersama di dalam kajian kitab rutin membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan kitabus shalah, kitab salat, babu sifatis shalah, bab sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertemuan kali ini kita masih membicarakan tentang sifat gerakan dari salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca hadis yang ke-324. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa an Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري. Dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, bahwasanya ia pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat ketika beliau berada di dalam rakaat ganjil dari sholatnya, beliau tidak langsung berdiri sampai benar-benar duduk sempurna. Hadis riwayat Al-Bukhari. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Dan Malik bin Al-Huwairits, nama aslinya adalah Malik bin Al-Huwairith Al-Laythi. Malik bin Al-Huwairith Al-Laythi Al-Kinani. Dan beliau diberikan kunyah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kunyah Abu Sulaiman. Kemudian beliau tinggal di kota Basrah, Basrah di Irak, dan meninggal di sana dan wafat pada tahun 74 Hijriah. Wafat pada tahun 74 Hijriah. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya, yaitu Siyar Alamin Nubala, bahwa Malik bin Al-Huwairith Al-Kinani adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka. Dan beliau juga termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan guru dari Imam Abu Qilabah, yaitu seorang tabi'i, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Seorang tabi'i, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Baik. Bahwasanya ia pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Dan ini adalah keistimewaan sahabat Nabi yang tidak dimiliki oleh kecuali oleh para sahabat Nabi. Yaitu beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung salat. Dan melihat di sini maksudnya dengan mata kepala langsung. Tidak diberitahukan oleh orang lain. Dengan sebab inilah kita sering mendengung-dengungkan bahwa Al-Quran dan hadis akan bisa dipahami dengan baik dan benar dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Karena mereka yang melihat langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga karena mereka apabila keliru di dalam penerapan Islam, pengamalan syariat Islam, maka langsung diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah. Dan ini tidak akan pernah terjadi di zaman selain sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Inilah yang disebut dengan manhaj salaf, yaitu memahami Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Karena mereka saksi hidup ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan mereka apabila keliru di dalam mengamalkan Islam, maka mereka akan diberitahukan kekeliruan mereka melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga karena mereka memahami ayat Al-Qur'an, hadis Rasul dengan bahasa mereka. Mereka adalah orang Arab asli. Maka mereka memahaminya dengan bahasa mereka. Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang paling benar terhadap Al-Qur'an dan hadis adalah pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan inilah yang disebut dengan manhaj salaf, yaitu tata cara beragama dengan salafus saleh. Memahami Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para salaf. Para salaf di sini maksudnya adalah para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yada' maqalan." Seluruh ibadah yang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum belum beribadah dengannya, maka janganlah kalian beribadah dengannya. Sesungguhnya para sahabat Nabi tidak meninggalkan sedikit pun kecuali sudah menjelaskan yang sebaik-baiknya dari syariat Islam. Ketika beliau berada di dalam rakaat ganjil, kata-kata berada di dalam rakaat ganjil. Rakaat ganjil yaitu rakaat 1 dan 3. 1 dan 3. Baik itu sholatnya yang 2 rakaat ataupun sholatnya yang 4 rakaat atau 3 rakaat. Maka rakaat ganjil di sini maksudnya adalah rakaat pertama dan rakaat ketiga. Kalau seandainya sholatnya 4 rakaat. Dari sholatnya beliau tidak langsung berdiri. Beliau tidak langsung berdiri. Sampai benar-benar duduk dengan sempurna. Inilah yang disebut dengan duduk istirahat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan sholat atau rakaat ganjil tersebut adalah rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, yang ketiga. Dan duduk yang dimaksud setelah rakaat pertama selesai atau setelah rakaat ketiga selesai, duduknya disebut dengan duduk istirahat. Dalam bahasa Arabnya, jilsatul istirahah. Jilsatul istirahah. Nah, di sini disebutkan hatta yastawiya qa'idan. Sampai benar-benar duduk dengan sempurna. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kata-kata sempurna di sini maksudnya adalah benar-benar duduk dengan tenang dan sempurna. Duduk dengan tenang dan sempurna. Seperti duduk di antara dua sujud. Tetapi bedanya, duduk istirahat ini tidak ada di dalamnya zikir atau doa apapun. Hanya sekedar duduk. Ya, hanya sekedar duduk. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Taib. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa disyariatkan untuk duduk istirahat pada rakaat-rakaat ganjil. Disyariatkan untuk duduk istirahat pada rakaat-rakaat ganjil. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis duduk ini disebut dengan jilsatul istirahah. Jilsatul istirahah. Yang artinya duduk untuk meminta rehat. Untuk meminta rehat. Maka seakan-akan seorang yang sholat, ketika dia letih, maka dia duduk sebentar agar hilang rasa letihnya. Ya, agar hilang rasa letihnya. Pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa duduk istirahat adalah duduk yang ringan. Yang tidak ada zikir atau doa di dalamnya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, jilsatul istirahati jilsatun latifah. Duduk istirahat, duduk yang ringan. Tidak terlalu lama. Ya, tetapi dia duduknya tenang dan sempurna. Bihaitsu taskunu harakatuha sukunan bayyinan. Yang mana gerakan duduknya benar-benar tetap dengan tetap yang jelas. Jadi duduknya itu tidak hanya sekedarnya, tetapi benar-benar duduk, duduk yang sempurna. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya, duduk istirahat ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukumnya. Duduk istirahat ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukumnya. Ada yang mengatakan bahwa, ini pendapat yang pertama, duduk istirahat adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan ini pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini juga dikuatkan pendapatnya oleh Imam Nawawi. Dan ini juga pendapatnya Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Dan dalil mereka yang mengatakan bahwa duduk istirahat hukumnya sunnah adalah hadis ini. Adalah hadis ini. Di sana ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa duduk istirahat hukumnya sunnah, yaitu dalil dari Abu Humaid As-Sa'idi. Hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi. Ketika mensifati salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan sekitar 10 sahabat Nabi. 10 sahabat Nabi yang meriwayatkan bahwa duduk istirahat sebelum bangun pada rakaat yang kedua. Disebutkan dalam hadis tersebut berbunyi, "Tsumma thanna rijlahu al-yusra, tsumma qa'ada 'alayha hatta raja'a kullu 'azmin ila mawdi'." Kemudian beliau menduduki kaki kiri beliau. Kemudian beliau melipat, merebahkan kaki kiri beliau dan menduduki di atasnya sampai setiap tulang kembali kepada tempatnya. Kata-kata setiap tulang kembali kepada tempatnya maksudnya duduknya secara sempurna. Maka kalau seandainya berdasarkan penjelasan dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwa ada sekitar 12 sahabat atau 11 sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang meriwayatkan duduk istirahat. Yang meriwayatkan duduk istirahat. Dan ini menunjukkan bahwasanya dalilnya kuat duduk istirahat ini. Yaitu duduk untuk bangun pada rakaat kedua dan untuk bangun pada rakaat keempat. Sebelum bangun rakaat kedua, sebelum bangun rakaat keempat. Ini menunjukkan bahwa banyak sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dan menunjukkan kuatnya kedudukan duduk istirahat ini. Karena banyak sahabat, ada sekitar 11 atau 12 sahabat. Dari Abu Humaid As-Sa'idi saja ada 10 sahabat. Ditambah dengan hadis kita ini, hadis Malik ibn Al-Huwairith. Jadi sekitar 11 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian para ikhwah, dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya duduk istirahat disyariatkan adalah hadis Abu Hurairah. Hadis yang disebut dengan hadisul musi salatahu. Hadis orang yang buruk salatnya. Masih ingat ceritanya? Hadis orang yang buruk salatnya. Masih ingat ceritanya? Bagaimana ceritanya? Ada orang yang salat kemudian cepat sekali, kemudian disuruh oleh Rasulullah berapa kali mengulang? 3 kali. Ini hadis orang yang buruk sholatnya. Nah, di dalam hadis orang yang buruk sholatnya itu disebutkan duduk istirahat. Disebutkan duduk istirahat. Ya, nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya duduk istirahat ini adalah disyariatkan. Dan pendapat yang pertama, sunnah. Hukumnya sunnah. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa duduk istirahat bukan sunnah. Tetapi sunnahnya adalah langsung bangun. Adapun duduk istirahat hanya apabila diperlukan. Ini pendapat yang kedua. Bahwa duduk istirahat bukan sunnah. Maksudnya bukan dari syariat sholat. Dan Yang sunnah adalah langsung bangun dengan bertumpu pada kakinya. Boleh duduk istirahat apabila diperlukan. Nah, pendapat yang kedua ini mereka mempunyai dalil. Sebelumnya, pendapat yang kedua ini pendapatnya para sahabat terkenal. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ini sahabat-sahabat Nabi yang sering melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang sangat gigih untuk melihat perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam salat. Terutama di dalam salat. Kemudian juga diceritakan bahwa banyak sahabat Nabi yang melakukan ini. Jadi ketika setelah rakaat pertama ingin bangun rakaat kedua, tidak duduk istirahat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Majmu', Syarhul Muhadzab dan Al-Mughni. Dua kitab fikih yang sangat terkenal dari mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. An-Nu'man ibn Abi Ayyash, seorang tabi'i, berkata, "Adraktu ghaira wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah fi awwal raka'ah wa tsalitsah qama wa huwa wa lam yajlis." Aku mendapati bukan satu orang dari sahabat Rasulullah, banyak. Aku mendapati sahabat Rasulullah SAW yang banyak. Maka mereka apabila mengangkat kepala dari sujud rekaat pertama atau rekaat ketiga, mereka langsung bangun dan tidak duduk. Langsung bangun dan tidak duduk. Nah, ini dalil yang menunjukkan pendapat kedua, bahwa duduk istirahat tidak disyariatkan. Duduk istirahat tidak disyariatkan. Dan di dalam mazhab fikih ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Kemudian juga pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa ini pendapat kebanyakan para ahli fikih. Bahwa langsung bangun, tidak duduk istirahat. Langsung bangun, tidak duduk, istirahat. Lalu, mereka mendapati hadis yang kita baca ini bagaimana? Pendapat yang kedua, yang berpendapat tidak sunnah, dan yang sunnahnya adalah langsung bangun, mereka mengatakan pada hadis Malik bin Al-Huwairits ini, bahwa itu dilakukan karena waktu itu Nabi Muhammad SAW sudah tua. Sudah lemah. Maka ada keperluan. Jadi pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa sunnah duduk istirahat bukan sunnah, tetapi langsung berdiri sunnahnya, maka mereka menjawab hadis Malik bin Al-Huwairits ini bahwa Rasulullah SAW melakukan itu karena sudah tua. Bukan karena ibadah, tapi karena tuanya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti bahwa Malik bin Al-Huwairits datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ketika Nabi sudah tua. Saat waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau berperang perang Tabuk. Perang Tabuk tahun ke-7 Hijriah. Sekitar 3 tahun lagi Nabi Muhammad SAW meninggal. Berarti 60 tahun umur Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Perang Tabuk tahun ke-9. Tahun ke-9 Hijriah. Berarti 1 tahun lagi Nabi Muhammad SAW meninggal. Berarti umur waktu itu beliau 62 tahun. Wajar kalau seandainya beliau duduk istirahat. Karena waktu itu beliau sudah tua. Ini pendapat yang keberapa? Yang kedua. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian pendapat yang kedua juga mengatakan Kalau seandainya duduk istirahat itu disyariatkan, maka niscaya akan dijelaskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Litawaffuril himam waddawa'i ala naqliha. Karena terkumpulnya tekad dan sebab untuk menukilkan riwayat tersebut. Artinya tidak mungkin kalau seandainya disyariatkan, kenapa tidak disebutkan dengan jelas dan tegas? Padahal sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain-lain dijelaskan dengan tegas dan jelas. Paham maksudnya? Ya, karena terkumpul tekad untuk menjelaskan sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Kalau itu sunnah, niscaya akan dinukilkan kepada kita. Sebagaimana sunnah-sunnah yang lain pun dinukilkan. Ya, sunnah-sunnah yang lain pun dinukilkan. Baik. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang jelas terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan pendapat yang kedua ini, pendapatnya Imam Ibn Al-Qayyim, pendapatnya Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, pendapatnya Al-Syeikh Mufti Kerajaan Arab Saudi, Muhammad Ibn Ibrahim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat ini jika terjadi perbedaan pendapat dan masing-masing dan di dalam permasalahan fikhiyah, maka kita harus berlapang dada. Jika ada yang berpendapat mengambil pendapat Imam Syafi'i bahwa, dan itu yang kita lakukan karena ada hadisnya ya, bahwa duduk istirahat disyariatkan karena ada hadisnya, maka silahkan dia istirahat, duduk istirahat. Kalau seandainya dia berpendapat bahwasanya itu hadis hanya karena penjelasan boleh melakukan apabila diperlukan dan tidak disunahkan, maka berarti dia langsung berdiri. Berarti dia langsung berdiri. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, permasalahan apabila imam tidak duduk istirahat, apakah makmum duduk istirahat? Maka jawabannya adalah tidak, karena makmum tugasnya mengikuti imam. Apabila imam duduk istirahat, tidak duduk istirahat, mengambil pendapatnya imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Madzhab Hambali, Imam Al-Qayyim, tidak duduk langsung berdiri, maka berarti dia si makmum tidak mengikuti imam. Dia tidak duduk dengan duduk istirahat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tugasnya makmum. Dia tidak boleh mufaraqah terhadap imam dalam perihal-perihal yang disyariat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza kabbara fakabbiru." Jika imam ruku', ruku'lah kalian. Jika imam sujud, sujudlah kalian. Jika imam bertakbir, takbirlah kalian. Contoh misalkan, kalau imam ketinggalan tasyahud awal, langsung bangun pada rakaat ketiga, lupa tasyahud awal. Sifat makmum bagaimana? Sikap makmum bagaimana? Hah? Apakah tasyahud awal dia sendirian? Meninggalkan imam? Tidak. Maka dia mengikuti imam. Tentunya dia mengingatkan dulu. Subhanallah, subhanallah. Imamnya kekeh, tetap saja. Ikam subhanallah, aku yakin. Ya, maka makmum tidak boleh mufaraqah. Dia mengikuti imam. Nanti baru imamnya sujud sahwi di akhir sholat. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, maka diingatkan setelah sholat. Paham ini, para ikhwah? Jadi tugasnya makmum mengikuti imam di dalam hal-hal yang disyariatkan di dalam sholat. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Hadis 325. Ini hadis agak panjang permasalahannya dan sering terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wa an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata shahran ba'da ar-ruku' yad'u ala ahya'in min ahya'il 'arab thumma tarakah, muttafaqun alaihi. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah melakukan kunut selama sebulan setelah ruku. Beliau mendoakan kebinasaan sebagian bangsa Arab, kemudian beliau meninggalkannya. Muttafaqun alaihi. Hadis selanjutnya kita lanjutkan. Wa li Ahmad wa Daruqutni nahwuhu min wajhin akhar. Wazada fa amma fi as-subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya. Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Ad-Daruqutni adalah sama seperti itu, namun berasal dari jalan yang lain. Dan di sana dia, yaitu Anas bin Malik, menambahkan, adapun di dalam salat subuh beliau senantiasa kunut sampai beliau wafat. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-327. Wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yaqnutu illa idza da'a liqaumin la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a 'ala qaum. Sahahu Ibn Khuzaimah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan kunut kecuali apabila mendoakan kebaikan untuk suatu kaum, untuk mendoakan kebinasaan suatu kaum. Hadis ini disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-328. Wa an Sa'd bin Thariq al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali afa kanu yaqnutuna fil fajr qala ay bunayya muhdath rahu al-khamsatu illa Aba Daud. Dari Sa'ad bin Thariq al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata kepada bapakku, wahai bapakku, sesungguhnya engkau pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Apakah mereka melakukan kunut ketika salat fajar? Beliau menjawab, wahai anakku, hal itu adalah termasuk perkara yang diada-adakan. Hadis riwayat 5 imam selain Abu Daud. Nah, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu tadi hadis-hadis tentang kunut ketika sholat. Ya, tentang kunut ketika sholat. Kita baca hadis yang pertama, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas bin Malik, nama beliau adalah Anas bin Malik ibn Anas. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muda dan banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik bukan bapaknya Imam Malik ibn Anas rahimahullah, karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau wafat pada tahun ke-93 Hijriah. Dan Imam Malik ibn Anas beliau lahir pada tahun 93 Hijriah. Dan Anas bin Malik nama aslinya adalah Anas bin Malik bin Nadhr ibn Dhamdham bin An-Nadhr ibn Dhamdham bin Zaid bin Haram An-Najjar. Anas bin Malik ibn An-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid An-Najjar. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau disebut oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala bahwa minal muktsirina fil hadis, termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, al-Imam al-Mufti al-Muqri al-Muhaddits rawiyatul Islam. Imam, seorang ulama besar, al-Mufti ahli fatwa, al-Muqri ahli baca Al-Qur'an, al-Muhaddits ahli hadis, rawiyatul Islam, seorang sahabat perawi hadis di dalam agama Islam, Abu Hamzah, kunyahnya Abu Hamzah. Mana Abu Hamzah? Ada. Kalau di sini ada Abu Hamzah Johanyar. Adalah. Oh ya, Abu Hamzah Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari. Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qarabatuhu minan nisa, dan kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari para wanita. Wa tilmidhuhu wa tabi'ahu wa akhiru ashabihi mautan. Beliau termasuk murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal. Sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik, pelajaran dari biografi kehidupan beliau adalah waktu muda diisi dengan menuntut ilmu. Dan orang tua mendekatkan anaknya kepada orang-orang yang saleh dan berilmu. Ini pelajaran dari seorang Anas bin Malik. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut selama sebulan setelah ruku. Kunut secara bahasa, makna kunut secara bahasa adalah al-qiyam at-tawil, yaitu berdiri yang panjang. Ini kunut secara bahasa. Disebutkan di dalam kitab Mu'jam Al-Ma'ani Al-Jami' bahwa Al-Qunut diambil dari kata-kata qanata yaqnutu. Qanata yaqnutu. Dan maknanya adalah yaitu dhadla wa khada'a, merendahkan diri dan menghinakan diri. Dan kunut juga maksudnya adalah al-qiyam fis salah, berdiri tatkala sholat. Ini kunut secara bahasa. Kunut juga maksudnya adalah ad-du'a, doa. Jadi beberapa makna dari kunut tersebut. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya Maryam uqnuti li rabbiki, wahai Maryam uqnuti li rabbiki, berkunutlah untuk Rabbmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kunut at-ta'ah fi khusyu'in. Kunut artinya adalah ketaatan dengan khusyuk. Ketaatan dengan khusyuk. Kemudian juga di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya kunut adalah kullu harfin fil Qur'an yudhkaru fihi al-kunut fahuwa ta'ah. Setiap huruf dalam Al-Qur'an yang di dalamnya disebutkan kunut, maka maksudnya adalah ketaatan. Maksudnya adalah ketaatan. Imam Mujahid rahimahullah, ayat yang saya sebutkan tadi belum saya sebutkan ya, surat Ali Imran ayat 43. Imam Mujahid rahimahullah ketika menafsiri ayat ini, beliau menceritakan bagaimana ibadahnya Maryam. Kanat Maryamu alaihassalam taqumu hatta tatawarrama ka'baha. Maryam alaihissalam, beliau beribadah kepada Allah berdiri saking lamanya berdiri, maka kedua tumitnya bengkak. Kedua tumitnya bengkak. Kemudian beliau mengatakan, wal qunutu tulur ruku'i fis shalah. Qunut adalah ruku' yang panjang di dalam sholat. Nah, ini makna-makna qunut yang saya sebutkan dari bahasa ataupun dari perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di sini kita perlu ambil pelajaran dari Maryam alaihissalam, terutama ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang sering berada di rumah dibandingkan laki-laki yang bekerja di luar rumah dan dia mencari nafkah untuk anak istrinya. Adapun ibu-ibu saudari-saudari muslimah, mereka lebih banyak untuk di dalam rumah. Maka lebih banyak untuk kesempatan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka contohlah Maryam alaihissalam. Jika ingin menjadi khairun nisa'il alamin, wanita yang paling terbaik sealam semesta. Salah satu sifat Maryam yang dengannya dia mendapatkan gelar khairun nisa'il alamin, wanita yang paling terbaik sealam semesta, adalah ahli ibadah. Dan ibadah yang panjang dan khusyuk. Ibadah yang lama dan khusyuk. Sebagaimana dalil-dalil yang, atau cerita atau perkataan para salafus soleh yang sudah saya sebutkan tadi. Ada lagi perkataan yang luar biasa tentang ibadahnya Maryam. Disebutkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Rakadat fi mihrabiha. Raki'atan wa sajidatan wa qa'imatan. Hatta nazalal ma'ul asfar fi qadamaiha radhiyallahu anha. Beliau senantiasa lama di dalam mihrabnya. Baik itu ruku, sujud atau berdiri. Lama sampai keluar air kuning, yaitu nanah dari kedua telapak kakinya. Gara-gara lamanya berdiri di mihrabnya. Begitu juga disebutkan oleh Imam Yahya bin Abi Katsir dalam tafsir Imam Ibnu Katsir bahwa sajadat hatta nazalal ma'ul asfar fi 'ainaiha. Beliau sujud sampai keluar nanah dari kedua matanya. Saking lamanya sujud. Maka kita di sini ambil pelajaran, mustahil dapat kedudukan tinggi dalam agama leha-leha. Mustahil. Gak mungkin, itu namanya menghayal. Ya, itu namanya menghayal. Tidak mungkin dapat kedudukan tinggi dalam agama dengan leha-leha. Harus semangat, harus gigih, harus kokoh, istiqomah. Sebagaimana Maryam alaihissalam. Yang menarik juga, sebagian ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan uqnuti, beribadahlah yang lama kepada Allah, ruku dan sujudlah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya adalah, yaitu disebutkan oleh Ibnu Syaudzab, kanat Maryam alaihissalam taghtasilu fi kulli lailah. Maryam alaihissalam mandi setiap malam untuk beribadah kepada Allah. Mandi di setiap malamnya untuk beribadah kepada Allah jalla fi'ula. Maka ini pelajaran berarti bagi para akhwat, saudari-saudari muslimah, agar senantiasa memperhatikan bukan hanya kecantikan luar tetapi juga kecantikan dalam, yaitu dengan beribadah kepada Allah jalla fi'ula. Baik. Pernah melakukan kunut. Berarti kalau yang dimaksud kunut di sini adalah berdoa di dalam sholat selama sebulan setelah ruku. Jadi ruku, sami'allahu liman hamidah, baru berdoa di dalam sholat. Beliau mendoakan kebinasaan sebagian bangsa Arab. Mendoakan kebinasaan secara umum boleh. Kalau seandainya kita mendoakan kebinasaan untuk umum, bukan untuk person ataupun orang tertentu, secara umum boleh. Berarti misalkan Allahumma la'an, Allahumma la'anil kafara, ya Allah laknatlah orang-orang kafir. Ini boleh secara umum. Adapun secara khusus tidak diperbolehkan kecuali dengan gantungan atau dengan penggantungan. Seperti misalkan, ya Allah laknatlah fulan kecuali jika dia bertobat. Nah itu kalau melaknat secara khusus baru boleh. Melaknat secara khusus dengan pengecualian tadi. Tapi kalau secara umum maka boleh tanpa harus pengecualian. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab. Berdoa kebinasaan untuk sebagian bangsa Arab. Ini umum, boleh. Ya. Kemudian beliau meninggalkannya. Setelah sebulan beliau tinggalkan karena ada ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan akan hal itu. Di antaranya yaitu laisa laka minal amri syai, surat Ali Imran ayat 128. Yaitu ketika turun ayat ini bahwa tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Atau Allah menerima taubat mereka atau menyiksa mereka, itu terserah Allah, kamu enggak usah urusan. Ya, asalnya Nabi Muhammad SAW mendoakan keburukan, maka kemudian turun ayat ini, surat Ali Imran ayat 128. Maka setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berhenti mendoakan keburukan untuk sebagian orang. Dan subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan memang benar akhirnya, ada sahabat-sahabat yang awalnya didoakan mendapat laknat oleh Rasulullah, kemudian ternyata nanti beliau-beliau ini masuk Islam. Makanya Allah menurunkan, laisa laka minal amri syai, itu bukan urusanmu. Laisa laka minal amri syai, au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Enggak usah urus mereka. Allah menerima taubat mereka kah? Allah menyiksa mereka kah? Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini para ikhwah. Lihat hadisnya sekarang di riwayat Imam Bukhari. Dari, ini tidak ada di dalam kitab kita. Saya bacakan. Di riwayat Imam Bukhari dari Salim. Dari bapaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW jika bangun dari ruku pada rakaat yang kedua, pada sholat subuh, beliau mengatakan, Allahumma la'an fulan, fulan. Ya Allah, laknat si fulan, si fulan, si fulan. Dilaknat. Oh, Rasulullah SAW mendoakan kebinasan, laknat untuk orang tersebut secara tertentu. Maka turunlah ayat, laisa laka minal amri syai, au yatuba alim, au yu'adhimu, fa'innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu di dalam mereka, dalam urusan mereka. Entah Allah maafkan mereka atau Allah siksa mereka, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan namanya, Allahumma la'an Al-Harith ibn Hisham. Ya Allah laknat Al-Harith bin Hisham. Allahumma la'an Suhail bin Amr. Ya Allah laknat Suhail bin Amr. Allahumma la'an Safwan ibn Umayyah. Ya Allah laknat Safwan ibn Umayyah. Turunlah ayat ini, laisa laka minal amri syai. Tidak pantas untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada urusan mereka, tidak ada campur tanganmu dalam urusan mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah akan memberi taubat kepada mereka ataukah Allah menyiksa mereka, bukan urusanmu. Fatiba alaihim kulluhum. Maka tiga orang tadi, Al-Harith bin Hisham, Suhail bin Amr dan Safwan bin Umayyah diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Ya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya akhirnya para ulama mengatakan tidak diperbolehkan untuk mendoakan keburukan terhadap seseorang secara tertentu kecuali dengan pengecualian tadi. Ya Allah, laknatlah si fulan kecuali jika engkau memberikan taubat kepadanya. Ya Allah, laknatlah si fulan. Seperti misalkan sekarang di Suriah. Bashar Asad. Ya Allah, laknatlah Bashar Asad kecuali jika engkau memberikan taubat kepadanya. Nah, itu boleh. Ya. Adapun mendoakan laknat seluruhnya tanpa person seseorang, maka ini tidak mengapa. Yang harus dengan pengecualian adalah dengan tertuju pada seseorang. Ini harus dengan pengecualian. Karena mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada mereka. Baik, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Ad-Daruqutni, Ad-Daruqutni dalam kitabnya As-Sunan, Sunan Ad-Daruqutni adalah sama seperti itu, namun berasal dari jalan yang lain. Maksudnya dari riwayat yang lain. Hadisnya sama tapi dari riwayat yang lain. Dan di sana dia Anas bin Malik menambahkan, adapun di dalam sholat subuh, nah, ini kata-kata ada sholat apa? Subuh. Kalau di riwayat yang pertama 325 tidak ada disebut sholat subuh. Dan adapun di dalam sholat subuh, beliau senantiasa kunut sampai beliau wafat. Nah, ini dia. Artinya setelah turun ayat tadi, beliau tidak lagi kunut di dalam sholat-sholat lima waktu, kecuali sholat subuh. Menurut hadis ini, kecuali sholat subuh. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan kunut kecuali apabila mendoakan kebaikan untuk suatu kaum atau mendoakan kebinasaan suatu kaum. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Inilah yang disebut dengan kunut nazilah. Inilah yang disebut dengan kunut nazilah. Kunut yang dilakukan, doa yang dilakukan di dalam sholat karena ada peristiwa tertentu. Baik itu untuk mendoakan kebaikan kaum muslimin ataupun mendoakan keburukan kaum muslimin. Mendoakan keburukan kaum kafirin maksud saya. Ya, ini yang disebut dengan kunut nazilah. Kunut doa dilakukan di dalam sholat karena ada peristiwa tertentu. Nah, ini. Taib. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis dari Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i al-Kufi. Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i al-Kufi. Ini beliau berasal dari Kufah. Dan di sini disebutkan bahwa dia berkata, aku berkata kepada bapakku. Bapaknya Sa'ad bin Tariq siapa? Bapaknya Sa'ad bin Tariq siapa? Aku berkata kepada bapakku. Hah? Tariq. Tariq namanya adalah Tariq bin Asyam bin Mas'ud al-Ashja'i. Tariq bin Asyam bin Mas'ud al-Ashja'i. Ya. Dan bapaknya ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i, dia berkata, aku berkata kepada bapakku. Bapakku di sini, ku kembali kepada siapa? Sa'ad. Sa'ad bin Tariq. Bapaknya Sa'ad siapa? Tariq. Tariq namanya adalah Tariq bin Asyam al-Ashja'i. Dan beliau ini sahabat Rasul. Tariq bin Asyam al-Asja'i ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian aku berkata kepada bapakku, wahai bapakku, sesungguhnya engkau pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, di belakang Ali radhiyallahu anhum. Apakah mereka melakukan kunut ketika sholat subuh? Ya, melakukan qunut ketika sholat subuh? Beliau menjawab, beliau di sini siapa? Tariq bin Asyam al-Asja'i. Wahai anakku, hal itu adalah termasuk perkara yang diada-adakan. Hadis riwayat 5 imam selain Abu Dawud. 5 imam di sini siapa? Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian tambah Imam Ahmad. Menjadi 5 imam. Ya. 4 imam yang mempunyai kitab Sunan ditambah dengan Imam Ahmad yang mempunyai kitab Al-Musnad. Nah, di sini disebutkan hadis riwayat 5 imam. 5 berarti Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad. Selain Abu Daud berarti Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Ya. Selain Imam Abu Daud. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis adalah hadis yang berkaitan dengan qunut subuh. Dan qunut subuh termasuk permasalahan yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dari mulai semenjak dahulu. Terjadinya perbedaan pendapat di antara ulama dari mulai semenjak dahulu karena sebagian imam mensahihkan hadis. Maka konsekuensi dari mensahihkan hadisnya, maka dia mengatakan disyariatkannya qunut subuh. Sedangkan sebagian yang lain melemahkan hadisnya. Konsekuensi dari melemahkan hadisnya, maka mengatakan bahwa tidak disyariatkan qunut subuh. Yang paling penting dalam permasalahan ini, sebelum kita kupas dalam-dalam, bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam qunut subuh. Ada yang mengatakan bahwa qunut subuh sunnah, disyariatkan mengerjakannya sunnah. Dan ada yang berpendapat bahwa qunut subuh tidak disyariatkan dan mengerjakannya perbuatan bid'ah. Nah, lihat perbedaan pendapat ini tidak menjadikan kita untuk menuduh orang yang mengatakan qunut subuh tidak disyariatkan bahkan bid'ah, suka membid'ah-bid'ahkan perkataan membid'ah-bid'ahkan kaum muslimin. Saya ulangi. Perbedaan pendapat ini tidak menjadikan kita menuduh orang yang mengatakan qunut subuh hukumnya tidak disyariatkan dan perbuatan bid'ah, menuduh bahwa orang-orang yang mengatakan seperti itu suka membid'ah-bid'ahkan amalan kaum muslimin. Padahal ini adalah perkara apa? Perkara khilafiyah. Jadi meskipun khilaf, boleh kita mengatakan ini bid'ah. Meskipun sebagian imam yang lain mengatakan ini sunnah. Yang mengatakan ini bid'ah bukan berarti dia menuduh orang, menuduh suka membid'ah-bid'ahkan amalan. Seperti misalkan sebagian penceramah mengatakan, penceramah yang terkenal itu, mengatakan bahwa Imam Malik kunut subuh. Beranikah Anda mengatakan bahwasanya Imam Malik melakukan perbuatan bid'ah? Maka kita katakan bukan begitu cara memahaminya. Cara memahaminya adalah ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik mengatakan dia sunnah. Sedangkan Imam Ahmad dan imam yang lain mengatakan dia adalah tidak disyariatkan. Dan bahkan Tariq Ibn Asyam Al-Asja'i mengatakan dia adalah bid'ah. Jadi ya, kita mengatakan, kita berani mengatakan perbuatan kunut subuh dilakukan terus-menerus setiap hari adalah perbuatan tidak disyariatkan dan perbuatan mengada-ngada. Dan jangan tuduh kami bahwa suka membidah-bidahkan amalan orang. Karena ini memang terjadi khilaf di antara ulama. Khilafnya antara yang mengatakan pendapat sunnah dengan yang mengatakan pendapat bid'ah. Wajar. Ente saja yang terlalu baper. Bawa perasaan. Yang penting nyatu, yang penting jangan menyalah-nyalahkan orang. Enggak, kita bukan sedang menyalahkan orang. Kita sedang membicarakan masalah ilmiah bahtah. Masalah benar-benar ilmiah. Paham enggak maksud saya? Ya. Bukan sedang nyalah-nyalahin orang. Enggak. Dari mulai dahulu, imam yang empat mengatakan, saya baca perkataan-perkataan para ulama, di antaranya perkataan Imam Ibnu Baz yang begitu alif, beliau mengatakan qunutul fajr daiman ghairu masyru'. Artinya kunut di waktu salat subuh dilakukan secara terus-menerus itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan maksudnya apa? Bid'ah. Kalau dikerjakan berarti apa? Bid'ah. Apakah kemudian kita tuduh nih Tariq Ibn Asyam Al-Asja'i, kita tuduh bahwa beliau suka membid'ahkan amalan-amalan orang? Kan enggak. Paham maksud saya enggak? Ya, hadapi permasalahan ini dengan sikap ilmiah, bukan hanya sikap perasaan. Sikap ilmiah. Ya. Jadi ketika ada permasalahan fikhiyah, terjadi khilaf di antara ulama. Yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan bid'ah, wajar. Contoh di zaman sekarang. Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan bersedekap setelah ruku bid'ah. Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan bersedekap setelah ruku, yaitu i'tidal, itu sunnah. Apakah kemudian Imam Al-Albani rahimahullah suka membid'ah-bid'ahkan amalan orang? Kan tidak. Apakah kemudian Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa Imam Ibnu Baz ahli bid'ah? Kan tidak. Paham maksud saya? Jadi jangan baperan gitu loh. Bawa dalil. Ya. Permasalahan yang dari mulai semenjak dahulu dibicarakan oleh para ulama, maka kita bawakan sekarang demi pengetahuan bagi kaum muslimin. Barang siapa yang menganggap dalil kunut subuh itu sahih, kemudian dia mengerjakannya sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Malik, maka falahu dzalik, itu hak dia untuk mengambil pendapat itu. Tetapi, dan kita hormati orang mau berpendapat seperti itu. Tapi, meskipun kita menghormatinya, kita tetap mengatakan kalau ditanya, apa hukumnya Ustaz? Bid'ah. Paham maksud saya enggak? Bukan berarti ente sekarang ahlu bid'ah. Enggak. Hukum perbuatannya adalah apa? Bid'ah. Kita toleransi. Kenapa? Karena khilaf yang mu'tabar di antara para ulama. Ulama-ulama semenjak dahulu berbeda pendapat. Paham ini para ikhwah? Jangan kemudian dikatakan siapa yang berani mengatakan Imam Malik melakukan perbuatan bid'ah. Ini enggak benar pernyataan seperti ini. Ya. Tidak benar. Tetapi yang benar adalah bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah kunut subuh dilakukan setiap hari. Ada yang berpendapat sunnah seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan ada yang berpendapat bid'ah seperti Imam Ahmad. Tidak disyariatkan, kata beliau. Tidak disyariatkan berarti apa? Bid'ah. Dan dalilnya jelas. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, Imam Ahmad. Ai bunayya innaha muhdats. Wahai anakku sayang, dia adalah perkara yang mengada-ngada. Yang mengatakan siapa? Sahabat Nabi Thariq ibn Asyam al-Asja'i. Jadi jangan baper. Jangan kemudian menuduh kita tidak toleransi. Enggak. Kita berusaha paling toleran dengan terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama. Paham enggak maksud saya ini? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan fiqhiyah. Dan kita tidak akan rujuk dari pendapat bahwa itu bid'ah. Karena kita disuruh rujuk dari menuduh orang yang melakukan perbuatan kunut subuh bahwa itu adalah perbuatan bid'ah. Enggak, kita enggak rujuk. Ya. Kenapa? Karena ini masalah ilmiah. Orang berhak mengatakan ini sunnah, ini bid'ah, berhak. Jadi dalam masalah-masalah yang ini saya akan jelaskan setelah ini. Dalam masalah-masalah yang terjadi khilaf di antara para ulama, maka pada saat itu kita berhak mengemukakan pendapat. Dan tidak boleh kita menyesatkan orang. Ataupun mengatakan dia keluar dari Ahlus Sunnah akibat permasalahan-permasalahan yang terjadi khilaf di dalam masalah-masalah fikih. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Baik. Pada kesempatan kali ini saya ingin lebih masuk ke dalam masalah hadis yang digunakan oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Beliau berkata radhiyallahu anhu, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri hatta faraqat dunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunut di salat subuh sampai meninggal dunia, sampai wafat. Hadis ini lemah dengan tiga sebab. Yang pertama, hadis ini di dalamnya terdapat seorang perawi yang berkunyah Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi nama aslinya Isa bin Mahan. Isa bin Mahan, Imam Ahmad dan Imam An-Nasai mengatakan laisa bil qawi. Bukan perawi yang kuat hafalannya. Abu Zur'ah rahimahullah mengatakan syaikhun yahimu kathiran. Seorang syekh yang suka keliru dan banyak kelirunya dalam meriwayatkan hadis. Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan yuhadditsu bil manakir 'anil masyahir. Meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar dari perawi-perawi yang masyhur. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab beliau Taqribut Tahdzib, saduqun sayyul hifz. Artinya seorang perawi yang saduq, jujur mungkin dia dalam perkataannya, tapi hafalannya buruk, kurang bagus hafalannya. Ini sebab yang pertama, hadisnya lemah. Sebab yang kedua yaitu ada seorang perawi juga yang bernama Ar-Rabi' ibn Anas Al-Bakri. Ar-Rabi' bin Anas Al-Bakri. Ar-Rabi' bin Anas Al-Bakri saduqun lahu awham. Orangnya juga jujur, tapi sering keliru meriwayatkan hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan Ar-Rabi' ini fi ahadithi ittirabun kathir. Di dalam hadis-hadisnya terdapat banyak kegoncangan ketika meriwayatkan hadis. Ini Ar-Rabi' bin Anas Al-Bakri. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa hadis tentang kunut subuh itu lemah? Karena terdapat kemungkaran di dalam sanadnya yang menyelisihi hadis yang lebih sahih di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Terdapat kemungkaran di dalam matannya yang menyelisihi Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Seperti misalkan bahwa Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau mendoakan keburukan, kebinasaan untuk orang-orang Arab, kemudian setelah sebulan beliau tinggalkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seperti itu riwayatnya. Sedangkan riwayat yang lain yang bukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka menyatakan bahwasanya tetap saja beliau mengerjakannya di sholat subuh. Ini bertentangan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu tiga sebab bahwa hadis kunut subuh lemah. Dua sebab dari sisi perawi, satu sebab dari sisi matan. Perawi yang lemah Abu Ja'far Ar-Razi bernama Isa bin Mahan. Yang kedua Ar-Rabi' ibn Anas Al-Bakri. Dan cacat yang ketiga dari sisi matannya. Matannya adalah kalau kita lihat hadis yang ke 325 bahwa hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kunut selama sebulan. Kemudian datang ayat yang memerintahkan untuk berhenti. Akhirnya beliau berhenti. Berhenti dari seluruh sholat. Nah, sedangkan hadis ini mengatakan khusus sholat subuh tidak berhenti. Nah, ini pertentangan. Sedangkan hadis riwayat Bukhari Muslim lebih tinggi kedudukannya dibandingkan hadis riwayat Imam Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi. Paham ini? Para ikhwah? Nah, di situ terjadi kemungkaran di dalam matannya. Nah, kiranya sudah jelas ya tentang sholat, tentang kunut pada waktu sholat subuh. Terakhir para ikhwah sebelum kita sholat, saya ingin mengingatkan tentang permasalahan atau tidak boleh mengingkari dalam permasalahan yang terjadi khilaf di antara para ulama. Jadi kata mereka, sudahlah ini kan khilaf, sudah jangan terlalu ribut. Dari mulai semenjak dahulu terjadi perbedaan pendapat, ayo kita bersatu, jangan suka membid'ahkan dan semisalnya. Paham ya? Baik. Maka mereka mempunyai slogan. Slogannya berbunyi la ingkara fi masailil khilaf. Tidak ada, tidak boleh mengingkari dalam masalah khilaf. Masalah yang terjadi khilaf di antara para ulama. Maka jawabannya yang benar kaedahnya bukan begitu. Slogannya bukan seperti itu. Yang benar adalah la ingkara fi masailil ijtihad. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah-masalah yang terjadi ijtihad di dalamnya. Terjadi usaha mencari hukum di dalamnya. Itu slogan yang benar. Jadi slogan yang keliru, la ingkara fi masailil khilaf. Ini slogan keliru. Tidak ada pengingkaran, tidak boleh mengingkari dalam masalah khilaf. Ini keliru. Nanti saya akan sebutkan kenapa kelirunya. Yang benar adalah tidak boleh mengingkari dalam masalah apa? Ijtihad. Saya tulis. Yang keliru, la ingkara fi masa ilil khilaf. Ini keliru. Ya. Tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah yang terjadi perbedaan pendapat. Ini keliru. Nanti saya akan jelaskan kenapa kelirunya. Yang benar adalah la ingkar fi masa ilil ijtihad. La ingkara fi masa ilil ijtihad. Ya, tidak ada pengingkaran di dalam masalah-masalah yang terjadi ijtihad. Ijtihad itu berusaha untuk mencari hukum di dalam. Melihat dalil, memperhatikan hadisnya, memperhatikan sahih lemahnya hadisnya, ini namanya ijtihad. Ya. Nah, yang tidak boleh diingkari adalah masalah-masalah yang di dalamnya ijtihad. Kenapa? Karena kalau seandainya kita katakan tidak boleh mengingkari dalam masalah khilaf, ini bahaya. Contoh misalkan, ada orang mengatakan Allah enggak istiwa di atas arasy. Kalau Allah beristiwa di atas aras itu seperti lampu di atas. Ini gak boleh diingkari. Ya sudah, ada pendapat yang begini, ada pendapat yang begini, gak boleh diingkari. Ini keliru. Paham maksud saya? Ini keliru fatal. Ini namanya keblinger dengan toleransi. Akhirnya orang takut untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sudahlah, jangan ribut tentang Allah istiwa. Yang penting kan apa sih yang kita ambil dari sifat istiwa? Bukan itu. Yang kita pentingkan adalah ente menetapkan sifat atau enggak. Ya, maka di situ keliru. Ya, saya beri contoh sekarang. Perhatikan pada ikhwah. Tidak, kaidah yang pertama, tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah khilaf. Itu keliru. Kenapa? Karena masalah yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ada dua macam. Catat ya. Masalah yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ada dua macam. Yang pertama, masalah yang dalilnya jelas, baik dari Al-Quran atau hadis atau ijma' atau qiyas yang terang, jelas. Maka apabila ada yang menyelisihi dalam hal ini, boleh diingkari. Apabila ada yang menyelisihi dalam hal ini, boleh diingkari. Ya, bukan tidak boleh. Makanya kan keliru kaedahnya. Tidak boleh mengingkari dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Saya berikan contoh. Ada yang mengatakan bahwa pakai jimat boleh. Ada yang mengatakan pakai jimat haram. Khilaf enggak? Khilaf kan? Enggak boleh diingkari enggak? Hah? Kalau berdasarkan kaidah itu, berarti enggak boleh diingkari, betul enggak? Betul. Maka ini tidak benar kaidahnya. Makanya kaidahnya salah. Tidak boleh diingkari dalam masalah khilaf. Misalkan ada orang mengatakan pergi ke tukang ramal haram. Ada yang mengatakan, tapi kalau tukang ramalnya ustaz, tuan guru, boleh, halal. Khilaf enggak? Boleh diingkari enggak? Menurut kaidah itu enggak boleh diingkari. Salah kan, keliru kan berarti kaidahnya? Nah, itu masalahnya. Karena ada masalah-masalah yang dalilnya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, ada ijma'nya, ada qiyas terangnya di dalam situ, maka apabila ada yang menyelisihi ini, boleh diingkari. Ya, boleh diingkari. Seperti misalkan, saya beri contoh beberapa contoh. Di antaranya ada orang yang mentakwil sifat istiwa. Ini nih, yang sering pakai perasaan, baper. Sudahlah, jangan terlalu dibicarakan. Ada khilaf di antara ulama, ada yang begini, ada yang begini. Gak usah diingkari, semuanya ulama. Gak bisa. Paham maksud saya? Harus ditekankan mana yang benar. Boleh diingkari dalam masalah ini. Kenapa? Karena dia menyelisihi dalil yang tegas. Bahwa Allah berfirman Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Paham ini? Contoh yang lain, rekom yang dirahmati oleh Allah. Ada orang yang mengingkari tentang adanya siksa kubur seperti sebagian kelompok. Kelompok kontemporer. Ya, New Mu'tazilah. Mu'tazilah gaya baru. Ya, orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya dibandingkan nas. Khilaf gak artinya? Akhirnya khilaf gak? Kemudian kita memakai kaidah di atas. Salah. Harus kita tekankan berdasar dari hadis. Dalil dari Al-Quran tegas. Hadis Rasulullah SAW tegas. Ijma' ada tentang adanya siksa kubur. Maka siapa yang mengingkarinya harus diingkari. Paham ini? Makanya keliru. La ingkara fi masail khilaf. Keliru itu. Tidak ada pengingkaran dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ini salah ini. Kaidah itu keliru. Ya. Contoh yang ketiga misalkan di antaranya adalah ada orang di zaman sekarang, ini baru-baru nih, ya. Beberapa orang yang bukan akademisi agama. Bukan akademisi agama. Akademisi praktisi hukum, ilmu umum, ngomong agama. Ya. Maka saya nasihatkan tahu diri, meskipun profesor, tahu diri. Profesor, doktor, PhD, tahu diri. Ente bukan bidangnya ngomong agama. Jangan ngomong agama. Yang menyamakan bahwasanya tidak ada lagi riba pada bidang pada bank konvensional. Karena semua tidak bisa lepas dari bank konvensional. Ya, ini hati-hati. Anda berhadapan dengan hukum Allah. Dan hukum Allah riba tidak main-main. Dia dosa besar, salah satu dosa terbesar. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, khilaf enggak di antara ulama? Ada yang mengatakan bunga riba halal, ada yang mengatakan bunga riba haram. Khilaf kan? Boleh diingkari enggak? Boleh. Kalau pakai kaidah itu enggak boleh kan? Itu makanya kaidahnya salah. Kalau seandainya dia ada dalil dari Al-Qur'an tegas, hadis Rasul tegas, ijma, ada qiyas jali, maka pada saat itu boleh diingkari. Meskipun khilaf di antara ulama. Nah, di sana ada masalah yang kedua. Tadi kan itu masalah yang pertama antum tulis. Masalah yang kedua yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah masalah yang belum ada nas tegas. Dalil tegas. Dari ayat Al-Quran, hadis Rasul, ijma'nya belum ada. Maka pada saat itu tidak boleh mengingkari. Karena ini ranahnya masalah ijtihad. Semua saling berusaha mencari hukum. Maka enggak boleh diingkari. Ya, contoh permasalahan-permasalahan di antaranya, apakah Nabi melihat Rabb-nya di dunia? Tuh. Yang kedua, apakah orang yang sudah meninggal mendengar ucapan orang yang masih hidup? Dua. Yang ketiga, dalam masalah fikih, apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu atau tidak? Tiga. Yang keempat, apakah makan daging unta batal wudunya atau tidak? Yang kelima, tentang kunut pada sholat subuh. Nah ini dia. Tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah apa? Ijtihad. Lihat, tetapi ingat. Kata-kata tidak boleh mengingkari bukan berarti kita tidak boleh mengemukakan pendapat. Kita boleh mengemukakan pendapat bahwa kunut subuh tidak disyariatkan. Dan berdasarkan perkataan Tariq ibn Asyim al-Asja'i, bahwa dia adalah perkara muhdats. Jangan tuduh kita kemudian suka-suka membid'ahkan. Enggak, ini masalah apa? Ilmiah. Kalau seandainya ada orang yang bermadzhab Syafi'i kemudian mengambil pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, maka falahu dzalik, silakan, itu hak Anda. Karena ini masalah apa? Ijtihad. Tidak boleh mengingkari. Paham ini para ikhwah? Paham ya? Baik. Sekarang permasalahan terakhir. Kalau imamnya kunut subuh, makmumnya harus bagaimana? Maka jawabannya, ini pun khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan makmumnya tidak kunut subuh. Kenapa? Karena si makmum meyakini itu perkara yang tidak disyariatkan, maka tidak berhak dia untuk mengikutinya. Ini pendapat pertama. Ada yang mengatakan si makmum tetap mengikuti. Kenapa? Karena ini masalah ijtihad. Dan bagaimanapun para ulama bersepakat, yang kunut subuh, yang tidak kunut subuh, sholatnya tetap sah. Bahkan saya nasihatkan kepada kaum muslimin yang mengikuti mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya apabila ada orang yang lupa kunut subuh, maka berarti dia ketinggalan sunnah. Kalau ketinggalan sunnah, disebut dengan sunnah al-hay'at namanya dalam mazhab Imam Syafi'i, maka dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalaupun sujud sahwinya lupa juga, sujud sahwi lupa, dua kali lupa uratnya, maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena sujud sahwi hukumnya pun sunnah menurut mazhab Syafi'i. Jadi enggak usah terlalu ngotot. Ya, yang ngotot itu karena tidak tahu ilmunya. Akhirnya nyesat-nyesat ke. Ya. Tetapi bukan penyesatan ketika ada orang mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan, bid'ah. Kunut subuh sunnah. Ini bukan menyesatkan yang mengatakan sunnah, tidak. Kita hanya berpendapat sesuai dengan dalil yang ada. Wallahu a'lam. Dan ini adalah hal yang perlu dipahami dalam perkara kearifan lokal. Ada sebagian orang berdalih dengan kearifan lokal. Ya. Harus toleransi dalam perihal kearifan lokal. Yang baru menikah di bawahnya ada bubur putih, bubur habang. Kearifan lokal, toleransi. Enggak bisa. Karena itu penyimpangan akidah. Maka ada kearifan-kearifan lokal yang tidak bisa ditolerir karena berkaitan dengan akidah. Paham ini para ikhwah? Wallahu a'lam. Sudah waktu 5 menit sebelum kita sholat. Silakan jika ada yang bertanya. Tidak ada? Tidak ada sholat kita. Baik, jika tidak ada pertanyaan. Bagaimana posisi duduk orang masbuk saat imam tahiyat akhir? Apakah mengikuti imam duduk, tawarruk, atau iftirash? Maka jawabannya duduknya iftirash. Karena berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, minas sunnati an yaftarish ar-rajulu rijlahu fis shalah. Termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk secara iftirash ketika salat. Artinya asal hukum duduk saat sholat adalah duduk iftirash. Baik. Kemudian pada ikhwah, yang paling penting sebenarnya di dalam mengikuti imam adalah mengikutinya secara umum. Seperti hadis Rasulullah SAW tadi, idza raka'a farka'u. Jika imam ruku', ruku'lah. Wa idza sajada fasjudu. Jadi jika imam sujud, sujudlah. Ini secara umum. Adapun secara detail yang terjadi ijtihad di dalamnya, maka tidak harus mengikutinya. Misalkan imamnya duduk ketika sholat subuh, duduk tasyahudnya dengan tawarruk. Maka makmumnya tidak mesti harus mengikuti imam. Ya, karena mungkin makmumnya mengambil pendapat duduk dengan secara iftirash. Tidak perlu makmum ke depan dulu. Pian duduk ya Pak? Oh enggak duduk. Ya enggak perlu. Kemudian juga imamnya misalkan dia tidak bergerak. Asyhadu an la ilaha illallah. Mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya. Adapun Imam Syafi'i mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Maka tidak perlu kita mengetahui bagaimana imam, apakah pas la atau illallah atau bagaimana. Yang penting kita duduk tasyahud kemudian membaca tasyahud, mengikuti imam secara umum. Yang keliru adalah imam ruku pian sujud. Nah, itu yang keliru. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika saat sholat berjamaah lalu imam melakukan kunut, tetapi kita berpendapat bahwa kunut adalah bid'ah, apakah kita tetap mengikuti imam ketika untuk kunut? Sudah dijawab tadi. Ya. Maka jawabannya adalah terjadi khilaf di antara ulama dalam masalah mengikuti imam tatkala dia kunut subuh. Ada yang mengatakan bahwa ini masalah ijtihad yang mu'tabar, yang diakui, maka makmum mengikutinya. Dan ini pendapat Imam Al-Uzaimin rahimahullah. Dan ada yang mengatakan bahwa tidak mengikutinya karena dia adalah perbuatan yang tidak disyariatkan. Dan ini pendapat Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Silahkan ambil pendapat salah satunya. Dan semuanya boleh. Ya, sesuai dengan ijtihad masing-masing. Saya sering menjawab begini, kalau seandainya tidak mengangkat tangan, tidak membuat kegaduhan di masyarakat, maka tidak mengangkat tangan lebih utama, karena tidak disyariatkan, menurut pendapat yang tidak mensyariatkan. Tapi kalau seandainya kiranya membuat kegaduhan, maka angkat tanganlah dan aminkanlah, karena itu masalah ijtihad. Imam Syafi'i yang lebih alim daripada kita, beliau berpendapat demikian. Ustaz, kenapa Imam Syafi'i berpendapat bolehnya kunut subuh? Apakah beliau tidak tahu dalil? Maka inilah al-kamal aziz. Kesempurnaan itu tidak ada illa lillah, kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'ba illa an yakuna lahu. Dan Allah enggan untuk memberikan kesempurnaan kecuali hanya untuk Allah. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang meliputi ilmunya seluruhnya. Enggak ada ulama yang meliputi seluruh ilmu, tidak ada. Agar terlihat bahwa ada yang sempurna, yaitu hanya Allah jalla fi'ala. Selainnya dari makhluk tidak sempurna. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Hadis yang 324. Ah, yang duduk istirahat. Ya, saya lebih condong kepada dalil. Dalilnya ada. Maka kita duduk istirahat. Pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ustaz, pian pinanya berbeda-beda mazhabnya. Kena Imam Syafi'i, kena ini. Ini orang yang tidak faham tentang bagaimana tata cara beragama. Gini para ikhwan. Bermazhab itu tidak wajib. Tetapi mempelajari ilmu fikih melalui mazhab sangat dianjurkan. Kenapa? Karena di dalam mazhab fikih itu sudah tertulis dengan sistematis masalah-masalah fikhiyah dengan rapi, sehingga kita bisa mempelajarinya. Adapun pengamalan, penguatan pendapat, maka sesuai dengan dalil. Jika ada dalil kita ikuti, sesuai dengan mazhab siapa saja. Jika tidak ada dalil, kita tidak ikuti. Maka saya sering mengatakan, bermadhab tidak wajib. Dan tidak wajib secara hatman. Pasti enggak wajib. Enggak ada khilaf di antaranya. Pasti tidak wajib. Tidak ada khilaf. Buktinya apa? Buktinya sebelum imam yang keempat, tidak ada madhab. Ya? Kalau wajib, berarti nanti Abu Bakar As-Siddiq ikut madhab siapa? Umar bin Khattab ikut madhab siapa? Ya? Kemudian para tabi'in ikut madhab siapa? Para tabi'ut tabi'in sebelum imam yang keempat ikut madhab siapa? Imam Abu Hanifah itu kan tabi'ul atba' generasinya. Jauh setelah tabi'ut tabi'in. Ya? Nah, itu. Jadi, maka saya katakan bermadhab tidak wajib secara hatman. Absolutely, pasti itu enggak wajib, itu enggak ada dalil wajibnya. Sudah tidak ada dalil, kemudian secara realita pun tidak ada, tidak bisa dipaksakan. Ya. Maka pada ikhwah, tetapi belajar fikih melalui mazhab ini baik. Baik. Dan boleh bersandar kepada mazhab. Saya mazhab Imam Syafi'i misalkan, boleh. Tetapi ingat, ketika mengamalkan sebuah amalan, maka dia wajib untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena yang diperintahkan atas kita, kaum muslimin adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan taat kepada mazhab. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.